Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahwasanya di antara barometer atau ukuran besar dan kecilnya kesempurnaan yang ada pada diri kita dilihat dari besar dan kecilnya rasa takut yang ada pada diri kita terjerumus ke dalam kesyirikan. Lihatlah Nabi kita yang mulia Al-Khalil alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah manusia yang paling takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Hal ini dikarenakan kesempurnaan tauhid yang ada pada diri beliau. Sebagaimana yang Allah tegaskan, ya tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wajnubni, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari peribadahan kepada patung. Di dalam ayat yang mulia ini para ulama menjelaskan akan ketakutan yang sangat yang ada pada diri Nabi Ibrahim terjerumus ke dalam kesyirikan. Dari sisi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kesyirikan dan dijauhkan dari hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan kesyirikan yang ada di dalam doa Nabi Ibrahim ini adalah beribadah kepada patung, al-asnam. Patung. Sesuatu kesyirikan yang nampak. Mungkin kalau kita bertanya pada diri kita, mungkin enggak kalau kita bersujud-sujud kepada patung, mungkin enggak? Ada patung kemudian kita sujud atau kita minta sesuatu kepada patung. Mungkin kalau kita bertanya pada hati kita, kelihatannya enggak mungkin. Ya sehingga jarang sekali bagi kita untuk berdoa seperti apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam begitu takutnya kesyirikan menimpa dirinya. Sampai-sampai terhadap kesyirikan yang zahir, yang nampak, beribadah kepada patung, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari peribadahan kepada patung, kesyirikan yang nampak. Lalu bagaimana dengan diri kita? Sudah seringkah kita membaca doa yang seperti ini? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang nampak, lebih-lebih lagi yang tersembunyi. Oleh karena itulah seorang tabi'in yang bernama Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau adalah termasuk dari pembesar tabi'in. Lama tala hadihil ayah, tatkala beliau membaca ayat yang mulia ini, beliau berkata, waman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapakah manusia yang lebih merasa aman dari musibah berupa kesyirikan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam? Idza kana Ibrahimu alaihissalam wa huwa alladhi haqqaqat tauhid. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau adalah orang yang mentahqiq tauhid, merealisasikan tauhid, membersihkan dirinya dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat, wa huwa alladhi wusifa bima wusifa bihi, dan beliau adalah orang yang telah disifati dengan apa-apa yang dia telah disifati dengannya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Empat sifat yang mulia yang menunjukkan akan puncaknya orang yang mentahqiq tauhid. Beliau adalah seorang ummah, panutan dan imam di dalam kebaikan. Beliau adalah seorang yang qanit, orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, Beliau adalah seorang yang hanif, orang yang berpaling dari kesyirikan menuju tauhid, dan beliau tidak termasuk dari orang-orang musyrik. Beliau tidak pernah melakukan kesyirikan. Beliau membenci pelaku kesyirikan dan kesyirikan itu sendiri, dan beliau tidak tinggal bersama mereka. Ini sifat-sifat yang mulia yang ada pada diri Ibrahim. Wa huwa alladhi kasaral asnam biyadihi, dan beliaulah yang menghancurkan patung-patung dengan tangan beliau sendiri. Ya khafu minal fitnah. Namun walaupun kedudukan beliau begitu tingginya, beliau tetap takut terhadap yang namanya fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah syirik. Faman ya'manu al-bala ba'dahu. Lalu siapakah orang yang merasa lebih aman dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Tapi memang merupakan suatu kaidah, ya. Kalau kita ingin melihat sejauh mana kesempurnaan yang ada pada diri kita, maka lihat sejauh mana rasa takut kita terhadap kesyirikan. Dan di antara bentuk takut kita kepada kesyirikan adalah kita berusaha mempelajari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan, dan kita berusaha untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan, baik kesyirikan yang terkait dengan keyakinan, perbuatan, perkataan, walaupun ya hanya sekedar bercanda. Sebagaimana kemarin ada sebuah pertanyaan, walaupun hanya sekedar bercanda terkait masalah tauhid yang kemarin kita jelaskan, ada sebuah pertanyaan, apakah hukumnya seorang bercanda ketika sedang membicarakan orang lain, membicarakan orang lain sudah termasuk ghibah ya, kalau membicarakan keburukan, lalu ia berkata, nanti orang yang bersangkutan bisa batuk-batuk. Karena sebagian orang memiliki keyakinan kalau dia sedang makan kemudian keselak batuk-batuk, memiliki keyakinan, oh ini ada yang ngomongin, ini termasuk dari tatoyur. Orang yang mengatakan seperti ini, walaupun dia bercanda, maka sebaiknya dijauhkan. Sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tatkala beliau mengatakan di dalam kitabnya Nawaqidul Islam, di akhir-akhir kitabnya beliau mengatakan, wala farqa fi jami hadha nawaqid, tidak ada perbedaan antara pembatal-pembatal keislaman yang jumlahnya 10 itu, bainal hazili, apakah dia bercanda, wal jadi atau dia sungguh-sungguh, wal khaifi ataupun dia hanya takut, illal mukrahu, kecuali bagi orang yang dipaksa. Ya, ima dipaksa, kalau dia tidak melakukan kesyirikan dia bisa dibunuh, atau dia disiksa dengan siksaan yang dia tidak sanggup untuk menanggung siksaan tersebut, maka dibolehkan bagi dia melakukan kesyirikan ataupun yang semisalnya, kalau dia benar-benar tidak mampu ya untuk menanggung siksaan, atau kalau dia dibunuh. Ya, tapi kalau dia bercanda, sekedar bercanda apalagi sungguh-sungguh, maka kata Syekh, wala farqa bainahuma, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ya, terkait masalah kesyirikan, kekufuran, ya maka jangan dijadikan sebagai bahan candaan. Ya. Adapun pertanyaan yang kedua ya adalah, bagaimana jika ada seorang ibu yang merasa cemas dengan keadaan anaknya yang tidak sedang bersamanya dengan alasan ada ikatan batin antara ibu dan anak, apakah itu termasuk tatoyur? Insyaallah ini tidak termasuk dari tatoyur. Ini sekedar firasat seorang ibu kepada anaknya, dan terkadang pun kita memiliki firasat, dan terkadang firasat kita itu benar, dengan catatan ya tatkala muncul firasat tersebut tidak didahului dengan suatu sebab yang tidak terbukti secara syar'i dan qadari. Firasat itu muncul tiba-tiba. Tapi kalau misalnya seorang ibu dia tiduran, tiba-tiba jatuhlah cicak dari atas, kemudian dengan sebab cicak itu yang jatuh dari atas dia berfirasat buruk, maka ini termasuk dari tatoyur. Ya, tapi kalau tanpa sebab tiba-tiba muncul firasat pada dirinya, maka Allahu a'lam, ini tidak termasuk dari tatoyur. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait masalah tatoyur. Kemarin kita sampai pada penjelasan dalil. Di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada yang dari ayat suci Al-Quran dan ada dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari dalil-dalil dari Al-Quran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mana intinya dalil-dalil dari Al-Quran yang beliau bawakan, beliau menjelaskan bahwasanya tatoyur itu termasuk dari kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, dari dalil-dalil yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menunjukkan akan haramnya tatoyur, karena yang namanya tatoyur menganggap sial sesuatu itu ternyata adalah merupakan adat jahiliyah, kebiasaan jahiliyah. Orang-orang musyrikin, mereka sering melakukan perbuatan tatoyur. Ya. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat 131. Yang mana ayat ini menjelaskan tentang Nabi Musa dan kaumnya serta Fir'aun. Yang mana Fir'aun serta kaumnya ini bertatoyur dengan Nabi Musa, menganggap sial bahwasanya Musa itu adalah orang yang membawa kesialan bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza ja'at humul hasanatu, apabila kebaikan datang kepada mereka, mereka di sini adalah Fir'aun dan kaumnya, apabila datang kepada mereka kebaikan, hasil panen yang melimpah, hujan turun, kemudian makmur kehidupan mereka, qalu, mereka berkata, lana hadihi, ini memang hak kami, ini adalah memang usaha kami, ini adalah memang kekuatan kami, kepandaian kami. Ya, Fir'aun dan kaumnya tatkala mendapatkan nikmat dari Allah, mereka tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah, tapi mereka menyandarkan nikmat tersebut, ya, kepada dirinya sendiri, kepada kepintaran yang dimiliki oleh mereka. Wa in tusibhum sayi'atun, namun tatkala mereka ditimpa sayi'ah, kejelekan, paceklik, hasil panen yang rusak, kemudian tidak turun hujan, baru mereka yatayyaru bi Musa wa man ma'ah, mereka menganggap sial Nabi Musa dan orang-orang yang bersama Nabi Musa. Dari ayat yang mulai ini menunjukkan ternyata tatoyur ini pun dilakukan oleh Fir'aun, orang yang paling kafir, orang yang paling musyrik, yang dirinya menganggap bahwasanya dia adalah Tuhan. Maka jelas dari ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya tatoyur ini termasuk dari adat kebiasaan orang-orang musyrik, diantaranya adalah Fir'aun. Begitu pula Tsamud, kaum Tsamud, mereka bertatayur dengan Shalih alaihissalam. Ya, tatkala Shalih alaihissalam mengajak mereka kepada Allah, mereka mengatakan qalu, ya, kaum Tsamud mengatakan tayyarna bika, kami menganggap sial kamu, wabiman ma'aka, dan orang-orang yang bersama kamu. Ya, kemudian pula wa kadzalikal musyrikun, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ana ambil keterangan ini dari kitab I'anatul Mustafid, karya Syekh Shalih Al-Fauzan, wa kadzalikal musyrikun tatayyaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang musyrikin, mereka bertatayur dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah penutup para rasul dan beliau adalah para rasul yang paling mulia. Orang-orang musyrikin bertatayur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in tusibhum hasanatun yakulu hadhihi min indillah, apabila mereka ditimpa mendapatkan kebaikan, yakulu, orang-orang musyrikin berkata, hadhihi min indillah, ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil bahwasanya orang-orang musyrikin juga beriman kepada siapa? Kepada Allah. Ya, lebih mending dibandingkan Fir'aun, lebih mending, ya, lebih parah Fir'aun. Dua-duanya enggak mending, ya. Kalau Fir'aun tatkala mendapatkan nikmat dan kaumnya menyadarkan nikmat tersebut kepada siapa? Kepada dirinya. Tapi orang-orang musyrikin tatkala mendapatkan nikmat, yaqulu hadhihi min indillah, ini berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun menetapkan tauhid rububiyah Allah. Tapi hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Namun wa in tusibhum sayi'atun, jika mereka ditimpa kejelekan, yaqulu, mereka berkata, hadhihi min indi. Ini berasal ini dengan sebab kamu, yaitu maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falhasil, kata beliau, maka intinya bahwasanya tatayur adalah adatun jahiliyatun, adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, sebagaimana yang Allah sebutkan terkait dengan umat-umat yang terdahulu dari kaum Fir'aun, Tsamud, dan orang-orang jahiliyah yang diutus kepada mereka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang sangat tegas yang menunjukkan akan haramnya tatayur. Adapun berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiara wala hamata wala safara akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perlu kita perhatikan bahwasanya yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bukan zatnya. Tapi yang dinafikan adalah keyakinan orang-orang musyrik ya terkait dengan zat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Sekali lagi yang dinafikan di sini bukan zatnya. Ya karena kalau orang salah paham, ya dia bisa berdebat misalnya dia salah memahami hadis yang mulia ini. Ya tatkala ada orang mengatakan bahwasanya penyakit menular itu ada, oh dia pernah baca hadis bahwasanya penyakit menular itu tidak ada, sehingga akhirnya dia berdebat karena dia tidak paham hadis ini. Dan ini terjadi. Ya, pernah terjadi. Ya, teman anak pernah berdebat tentang masalah penyakit menular. Ada yang mengatakan tidak ada, dia memegang pendapat hadis ini, ada yang mengatakan ada, kenyataannya ada. Dan yang benar penyakit menular itu ada, secara zatnya memang ada, kita tidak bisa pungkiri. Tapi yang dinafikan oleh Rasulullah di sini adalah keyakinan orang-orang musyrikin terkait dengan penyakit menular. Maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa, maksudnya adalah tidak ada penyakit menular yang dia menular dengan sendirinya. Karena orang-orang musyrikin mereka meyakini suatu penyakit yang menular itu menular dengan sendirinya, bukan takdir Allah. Maka Rasulullah bantah, tidak ada penyakit menular yang dia menular dengan sendirinya. Dia bisa tertular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala tayra, dan tidak ada yang namanya tayra. Inilah syahid dari hadis yang mulia ini. Tidak ada yang namanya anggapan menganggap sial seekor burung ataupun yang lainnya. Wala hamata, dan tidak ada yang namanya hamata. Hamata itu adalah burung hantu. Burung hantu ada enggak? Ada. Ya. Dan yang dinafikan oleh Rasulullah SAW ini adalah sekali lagi keyakinan orang-orang musyrik jahiliyah, yang mana mereka meyakini apabila ada burung hantu hinggap di rumah mereka, mereka meyakini bahwasanya salah satu dari anggota keluarga mereka akan ada yang meninggal. Maka Rasulullah nafikan wala hamata, tidak ada yang keyakinan seperti itu. Wala safara, dan tidak ada yang namanya safar. Safar di sini adalah bulan Safar. Orang-orang musyrikin meyakini bahwasanya bulan Safar itu adalah bulan sial, sehingga mereka kalau pada bulan Safar tidak berani bangun rumah, tidak berani mengadakan pernikahan dan yang semisalnya. Nah, beda dengan orang-orang di sekitar kita. Bukan bulan Safar tapi bulan Muharram atau bulan Syura. Ya, mereka menganggap sial bulan Syura. Hakikatnya sama, ya, menganggap sial bulan Safar atau menganggap sial bulan Muharram adalah suatu perkara yang batil, dan ini termasuk dari tatayur. Ya. Kemudian dalil yang selanjutnya, wa an ibni Mas'udin marfu'an, dari Ibnu Mas'ud secara marfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tiyara sirkun, at-tiyara sirkun. Ini jelas ya. Dalilnya sangat tegas. Ya Rasulullah bersabda tatayur, tiyara, tatayur itu adalah syirik, tatayur itu adalah syirik. Kemudian juga dari Imam Ahmad bin Hanbal dari hadis Ibnu Amr Rasulullah bersabda man raddathu tiyara an hajatihi faqad asraka. Barang siapa yang tatayur itu ya menggagalkan hajatnya gara-gara tatayur, yang awalnya dia memiliki hajat untuk pergi ke suatu tempat kemudian akhirnya dia tidak karena takut sial, faqad asraka, maka hal tersebut adalah kesyirikan. Qalu, para sahabat bertanya, fama kafaratu dzalika, apa kafarat atas yang demikian itu? Tiba-tiba muncul perasaan tatayur pada diri kita, maka kita membaca doa yang kemarin sudah kita jelaskan, Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali milikmu ya Allah, dan tidak ada yang namanya keburukan kecuali dengan izin kamu ya Allah. Wala ilaha ghairuka, tiada ilah yang berhak untuk disembah kecuali kamu. Ini diantara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan akan haramnya tatayur. Kita langsung masuk pada bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-29. yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Babu ma ja'a fi tanjim. Babu ma ja'a fi tanjim. Dalil-dalil yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan tentang hukum ilmu perbintangan. Tanjim adalah ta'allumu ilmin nujum, mempelajari ilmu perbintangan. Poin-poin yang kita akan bahas pada bab ke-29 diantaranya, yang pertama adalah hubungan bab dengan kitabut tauhid. Mengapa masalah ilmu perbintangan dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitabnya yang mulia, yaitu kitabut tauhid? Apakah hubungannya dengan tauhid? Kemudian yang kedua adalah tentang makna tanjim, pembagian dan hukumnya. Makna tanjim, pembagian dan hukumnya, yang insyaAllah nanti anda ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid karya Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian poin yang ketiga adalah hikmah dari penciptaan bintang. Hikmah dari penciptaan bintang. Dan poin yang terakhir adalah bayanud dalil, penjelasan dalil. Kita langsung masuk pada poin yang pertama, yaitu hubungan bab dengan kitabut tauhid. Dijelaskan bahwasanya yang namanya ilmu tanjim itu terbagi menjadi dua. Ada yang jais dan ada yang muharram, diharamkan. Wal muharram minhu naw'un min anwa'is sihri. Ya. Dan di antara ilmu tanjim yang diharamkan, di dalamnya ada jenis dari jenis-jenis kesyirikan, jenis-jenis sihir. Min anwa'is sihri, dari jenis sihir. Dan sihir, sebagaimana sudah kita jelaskan, hukumnya adalah syirik. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man iktabasa su'batan minan nujum, faqad iktabasa su'batan minas sihri." Ya, barang siapa yang dia mempelajari bagian dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Dan di antara pula keyakinan orang terkait masalah bintang, mereka meyakini bahwasanya kejadian-kejadian di muka bumi ini disebabkan karena bintang itu dan bintang itu. Ya. Oleh karena itulah tatkala sebagian dari ilmu tanjim yang hukumnya ada yang diharamkan, bahkan sampai pada derajat syirik akbar, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab datangkan, beliau jelaskan di dalam kitabnya, yaitu kitabut tauhid, ya, karena kalau kesyirikan, apalagi kesyirikan yang akbar, ya, bisa menafikan tauhid, aslu tauhid yang ada pada diri seseorang. Ini di antara alasan mengapa beliau membawakan bab tentang tanjim, ilmu perbintangan, di dalam kitabnya, yaitu kitabut tauhid. Poin yang kedua adalah makna tanjim. Sekali lagi anda ambil penjelasannya ini dari kitab Qaulul Mufid. At-tanjim masdar najjama. Najjama munajjimu tanjim. Bitasdidi jim. Ay ta'allumu ilmin nujum. Ay maknanya adalah mempelajari ilmu perbintangan. Kemudian Syaikh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, wa ilmun nujum yanqasimu ila qismaini. Dan ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu ta'thir, ta'thir, atharo yu'athiru ta'thir. Dan ilmu tasyir, sayyaro yusayiru tasyir, dari saro, sayyaro. Ya, ikut wazan fa'ala. Yang pertama adalah ilmu ta'thir, dan yang kedua adalah ilmu tasyir. Adapun hukumnya, yang pertama terkait dengan ilmu ta'thir. Ilmu ta'thir. Ya. Seorang mempelajari ilmu perbintangan, bintang-bintang terkait dengan pengaruh kejadian-kejadian di alam ini terkait dengan bintang. Adapun hukum dari mempelajari ilmu ta'thir ini, yang qasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkun akbar. Jadi ilmu perbintangan yang diharamkan itu adalah ilmu ta'thir. Ta'thir. Ya, dia meyakini bahwasanya bintang itu, ya, memberikan pengaruh terkait dengan kejadian-kejadian di alam semesta ini tanpa ada dalil. Juga keyakinan bahwasanya bintang itu sebagai sarana untuk mengetahui perkara yang gaib, ini yang diharamkan. Adapun yang boleh nanti adalah ilmu tasyir. Adapun ilmu ta'thir ini hukumnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syirkun akbar. Dan syirkun akbar ini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, bentuknya ada dua. Ya, yang syirik akbar bentuknya ada dua. Yaitu yang pertama, ayataqida anna hadhihi an-nujuma mu'athiratun fa'ilatun bima'na annaha hiya allati takhluqu hawadith. Ini jelas, ya. Yang syirik akbar adalah seseorang meyakini bahwasanya bintang itu memberikan pengaruh dengan sendirinya sebagai pelaku. Maknanya adalah dia meyakini bintang itulah yang menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi. Tatkala terjadi gempa, dia meyakini yang menciptakan gempa adalah bintang. Yang menciptakan hujan adalah bintang. Yang mentakdirkan orang ini lahir, seorang yang hebat lahir, ini adalah bintang. Meninggalnya seseorang ini adalah yang menciptakan, adalah yang mentakdirkan adalah bintang. Maka ini adalah keyakinan yang syirik. Dan keyakinan ini menyelisih tauhid rububiyah. Ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala mendefinisikan syirik asghar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Allah memiliki tiga kekhususan. Allah khusus di dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian yang kedua, ayya ja'alaha sababan yadda'i bihi ilmal ghaibi. Ayya ja'alaha sababan, menjadikan bintang ini sebagai sebab. Yadda'i bihi ilmal ghaib, untuk mengaku mengetahui perkara yang gaib. Menjadikan bintang sebagai sebab untuk mengetahui perkara yang gaib. Fulan lahirnya bulan ini, bintangnya ini. Oh, maka dia yang akan menimpa dia begini, begini, begini. Ya. Dia meramal dengan bintang-bintang atau yang sering kita dengar dengan istilah zodiak. Ya, para zodiak yang mereka meramal sesuatu yang akan terjadi, yang menimpa diri seseorang dengan perantara bintang. Dan jelas ini hukumnya adalah syirik akbar, karena di dalamnya ada unsur pengakuan mengetahui ilmu gaib yang ini adalah merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila munajimnya selain dia mengaku perkara yang gaib, dia pun meminta tolong kepada syaitan. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah syirkun asghar. Syirik asghar, yaitu ayat takidaha sababan li hudutsil khairi wasyarri, ai annahu idza waqa'a syai'un nasabahu ila an-nujum wa la yunsabu ila an-nujum syai'an illa ba'da wuqu'ihi. Orang diperhatikan ini yang syirik asghar, seseorang dia meyakini bahwasanya bintang itu adalah sebab terjadinya kebaikan atau keburukan. Maknanya jika terjadi sesuatu ya, kemudian dia menisbatkan sesuatu tersebut kepada bintang, dan tidaklah dia menisbatkan sesuatu kepada bintang kecuali setelah terjadinya. Beda ya antara nomor yang syirik akbar yang dijadikan sebab. Ini sama-sama menjadikan sebab nih. Tadi yang syirik akbar menjadikan sebab untuk mengetahui perkara yang gaib. Ya, misalnya muncul bintang ini. Ini tanggal sekian akan terjadi gempa. Belum terjadi gempa, muncul bintang dia meramal. Tapi yang kedua yang syirik asghar, setelah gempa, terjadi gempa, sudah gempa, muncul bintang. Oh, ini gempa dengan sebab munculnya bintang itu. Ya, dia menyandarkan gempa terhadap bintang, dan gempa ini sudah terjadi. Maka ini hukumnya syirik asghar, dengan catatan dia harus tetap meyakini bahwasanya yang mentakdirkan terjadinya gempa adalah Allah. Namun dia menyandarkan sebab dia memiliki keyakinan dengan sebab munculnya bintang itu maka terjadinya gempa. Namun dia masih meyakini yang mentakdirkan gempa adalah bintang. Maka ini hukumnya syirik asghar. Jawabannya, alasannya karena apa? Dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Ya, menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, maka hukumnya syirik asghar. Ini ilmu ta'thir. Kemudian yang kedua adalah ilmu tasyir. Ilmu tasyir ini pun ilmu tasyir terbagi menjadi dua, wahada yang qasimu ila qismaini, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah maknanya adalah yang mempelajari ilmu perbintangan untuk kepentingan agama. Yang mempelajari ilmu perbintangan untuk kepentingan agama. Seperti untuk mengetahui awal bulan Hijriah, bulan Muharram, bulan Ramadan, bulan Sawal. Ini untuk kepentingan agama atau untuk mengetahui arah kiblat. Ya, fahadha matlubun. Maka mempelajari ilmu perbintangan seperti ini dituntut. Ya. Apabila wa idza kana yu'ayyinu 'alal masalih diniyah wajiba, kana ta'allumuhu wajib. Namun apabila ya, terkait dengan masalah diniyah yang wajib, maka mempelajarinya adalah wajib. Seperti untuk mengetahui arah kiblat. Ini ya, kalau kita sholat tidak mengharap kiblat, maka tidak sah kalau kita tahu itu kiblat ya misalnya. Kecuali kalau kita jahil. Atau untuk menentukan waktu-waktu sholat. Ya. Dan kita tidaklah bisa menentukan waktunya kecuali kita belajar. Waktu zuhur, apa ketentuannya, matahari sampai di tengah-tengah atau gimana. Ya. Kemudian waktu asar, waktu maghrib, dan seterusnya. Kalau ini terkait dengan kemaslahatan diniyah yang hukumnya wajib, maka hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, berdalil dengan mempelajari bintang untuk kemaslahatan duniawiyah. Tadi berdalil mempelajari ilmu perbintangan untuk kemaslahatan agama hukumnya wajib, dan secara umum wajibnya adalah wajib kifayah secara umum. Ya. Adapun yang kedua adalah mempelajari ilmu perbintangan untuk kepentingan dunia. Mempelajari ilmu perbintangan untuk kepentingan dunia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdalil dengan bintang untuk menentukan arah. Barat, utara, selatan, timur. Maka ini para ulama sepakat hukumnya adalah jaizun. Boleh. Ya. Adapun yang kedua, berdalil dengan bintang untuk menentukan fusul, musim. Ya. Musim kemarau, musim hujan, musim semi, musim gugur. Maka khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan hukumnya boleh, ada yang mengatakan hukumnya makruh. Namun as-sahih kata Syaikh Shalih Utsaimin, yang sahih hukumnya adalah adamul karaha, tidak makruh. Hukumnya boleh. Ya. Jadi intinya mempelajari ilmu perbintangan untuk kemaslahatan dunia hukumnya adalah boleh. Baik terkait masalah arah maupun untuk menentukan musim. Ya, karena memang terbukti secara qadari. Perakiran cuaca ini kan terbukti secara qadari. Perakiraan ya, bukan ramalan cuaca. Dulu pernah ya dengan istilah ramalan cuaca, kemudian ada yang mengkritiknya, kemudian diganti sekarang perakiraan cuaca. Kemudian poin yang ketiga, ini poin yang sangat penting, adalah hikmah dari penciptaan bintang. Banyak manusia yang mereka terjerumus kesalahan di dalam memahami bintang karena mereka tidak paham akan hikmah dari penciptaan bintang. Berkata Imam Bukhari dalam sahihnya, qala Qatadah, berkata Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalathin. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang ini untuk tiga tujuan. Ya, jadi Allah ciptakan bintang itu tujuannya atau hikmahnya adalah tiga. Tidak lebih dan tidak kurang. Ya, tiga. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau dia berarti nanti memiliki keyakinan terkait masalah bintang, namun menyelisihi tiga hikmah ini, mesti salahnya. Ya. Maka di antara sebab, sekali lagi, di antara sebab kesalahan seseorang yang mereka memiliki keyakinan yang batil terhadap bintang, karena mereka enggak paham hikmah dari kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang. Dijelaskan oleh Qatadah, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang li thalathin, karena tiga hikmah. Yang pertama adalah zinatan lis-sama'id dunya, sebagai hiasan langit dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 5, "Wa laqad zayyana as-sama'ad dunya bimasabiha." Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bimasabiha. Bimasabiha maksudnya di sini adalah bintang. Ini yang pertama, hikmah yang pertama. Yang kedua, rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar syaitan. Sebagai alat untuk melempar syaitan yang mencoba mencuri berita dari langit. Yang kemarin kita sudah jelaskan ya, bahwasanya tatkala syaitan mencuri berita dari langit, dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh ya, ada tiga waktu kategori. Ya, maksudnya dalam artian sebelum diutusnya Rasulullah SAW, tatkala Rasulullah diutus, dan sesudah Rasulullah meninggal dunia. Jadi sebelum Rasulullah diutus menjadi seorang rasul, syaitan banyak berhasil mencuri berita. Dan hasil curian mereka ini disampaikan kepada sahir atau kahin. Sehingga tatkala sahir atau kahin berkata, seringnya benar. Sehingga pada saat itu yang namanya sahir, tukang sihir atau kahin diagungkan oleh masyarakat pada saat itu. Karena omongannya selalu benar. Dari mana dia tahu? Dari syaitan. Namun tatkala Rasulullah diutus menjadi seorang nabi, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga langit dengan ketat, ya karena pada saat itu turunnya wahyu. Namun setelah Rasulullah meninggal, maka terjadi lagi pencurian berita dari langit, namun tidak sebanyak sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Kemudian dalilnya adalah surat Al-Mulk ayat 5. Allah berfirman, "Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Ya, wa laqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami telah menjadikannya rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar syaitan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alamat yahtadi bihan nasu fil bari wal bahri, sebagai alamat yang menunjuki manusia baik di darat maupun di lautan. Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 16. Allah berfirman, wa alamatin, dan sebagai alamat atau tanda-tanda, wa bin najmi, dan dengan sebab bintang, hum yahtadun, mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk untuk menentukan arah atau petunjuk untuk menunjukkan musim. Maka dijelaskan di sini, wa man za'ama fin nujum, barang siapa yang menyangka terkait masalah nujum, ghairu ma dzakarallahu, selain apa yang telah Allah sebutkan fi kitabihi, di dalam kitabnya, min hadihil umuri thalatha, seperti mengaku dengannya, mengetahui perkara yang gaib, sebagaimana yang dilakukan oleh para al-munajim, atau dia jadikan bintang itu sebagai alamat atas matinya seseorang yang mulia, atau lahirnya seseorang yang mulia, ya, dengan bintang dia jadikan sebagai sebab manusia itu mendapatkan kebahagiaan atau kecelakaan dan yang semisalnya, maka sungguh orang ini telah tersalah. Faqad akhta'a tariqal haq, dia telah salah dari jalan yang benar, dan dia telah menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya, ya bahkan dia menyibukkan dengan perkara-perkara yang memudaratkan bagi dirinya. Ini hikmah dari penciptaan bintang. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menunjukkan akan haramnya ilmu perbintangan. Ya. Dalilnya adalah dari seorang sahabat, An Abi Musa radhiyallahu anhu. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun, ada tiga kelompok manusia, la yadkhuluna al-jannata, yang mereka tidak masuk ke dalam surga. Yang pertama, mudminul khamri, pecandu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, wa musaddiqun bisihri, dan orang yang membenarkan sihir. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalathatun, tiga kelompok manusia. Dan sekali lagi penyebutan di sini tidaklah menunjukkan pembatasan. Namun di antara jenis manusia yang tidak masuk ke dalam surga adalah tiga manusia, tiga jenis manusia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yadkhulunal jannah," tiga jenis manusia yang mereka tidak masuk ke dalam surga, "Hadza wa'idun," ini adalah merupakan ancaman. Ini ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid, ya. Karya Shalal Fauzan, beliau mengatakan Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yadkhulunal jannah, hadza wa'idun," ini adalah ancaman, yujra 'ala dhahirihi, yang kita biarkan atas dhahirnya. Pokoknya ada tiga orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Tidak usah kita takwil, tidak usah kita tafsirkan. Misalnya, oh ini maksudnya tidak masuk surga, dia diancam tidak masuk ke dalam surga. Dan nanti suatu saat kalau dia masih bertauhid misalnya, maka dia bakalan apa? Kalau seandainya dia masuk ke dalam neraka, nanti dia akan dikeluarkan pula dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, kata saya tidak usah seperti itu, kita tidak usah jelaskan. Biarkan apa adanya. Ya. Kenapa? Karena beliau menjelaskan li anna tafsirahu, karena kalau kita mentafsirkannya, yukallilu min ahamiyatihi, maka akan menyedikitkan, akan bahayanya, kepentingannya. Sudah kita biarkan saja kepada masyarakat tatkala kita menyampaikan sabda Rasulullah, "Tsalatsatun la yadkhulunal jannah." Ada tiga jenis manusia yang mereka tidak akan masuk ke dalam surga, sudah. Kita enggak usah tafsirkan maksudnya ini apa. Pokoknya tidak masuk ke dalam surga. Ini penjelasan Syaikh Shalih Al-Fauzan. Jadi kita biarkan atas zahirnya sebagai bentuk apa, peringatan yang keras bagi orang-orang yang melakukannya. Ya, walaupun sekali lagi pelakunya ini tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Kecuali nanti jenis yang ketiga, yang musaddiqun bis sihri. Yang pertama, yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam surga adalah mudminul khamri. Maknanya adalah alladzi yudawimu ala surbil khamri wa la yatubu ila Allahi minha. Yaitu orang yang senantiasa minum khamr, minuman keras, dan tidak bertobat kepada Allah atas perbuatan tersebut. Dia mati dalam keadaan ya suka minuman keras dan dia tidak mentobati dosa yang dia lakukan. Ya, termasuk di dalamnya merokok. Ya, khamr masuk di dalamnya merokok. Ya, para ulama mengharamkan rokok karena mengkiaskan dengan khamr. Kemudian yang kedua adalah qati'ur rahim. Memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim. Ya. Apa sih ini maksud dengan rahim? Kebanyakan di antara kita salah di dalam memahami rahim. Yang termasuk dari rahim kita itu siapa? Misalnya ana musuhan dengan pamannya istri ana, sehingga ana enggak mau ke rumah pamannya istri ana. Ya, ini termasuk memutuskan tali silaturahim enggak? Paman istri. Termasuk enggak? Tidak termasuk. Ya, kecuali kalau istri ana ya dia musuhan dengan pamannya dan tidak mau main, maka ini termasuk dari memutuskan tali silaturahim. Lalu apa yang dimaksud dengan rahim? Ar-rahim di sini adalah al-qurabatu min jihatil abi awil ummi. Saudara dari sisi ibu, bapak dan ibu. Wahum dan mereka adalah al-auladu, anak-anak. Anak-anak kita termasuk ya. Anak-anak ibu, maksudnya anak ibu dan bapak. Atau anak-anak kita. Wa auladuhum dan anak-anak mereka. Kalau anak bapak dan ibu, apanya kita? Anaknya bapak dan ibu, berarti saudara kita. Termasuk rahim. Wal ikhwatu, saudara bapak dan ibu, paman ya. Wal akhwatu, saudari. Jadi bibi, jadi anak, kemudian anak-anak dari bapak, paman kita, saudara kita, kemudian paman, kemudian bibi, wa auladuhum dan anak-anak mereka, sepupu, kemudian wal a'mam, ini paman-paman, kemudian paman dari pihak bapak, paman dari pihak ibu dan anak-anak mereka. Ya, kemudian saudara-saudara dari laki-laki dan saudara-saudara perempuan, diulang lagi ya, dan anak-anak mereka. Saudara, anak dari saudara kita. Berarti apa? Anak dari saudara kita adalah keponakan. Ini termasuk dari rahim. Kemudian kakek ke atas, nenek ke atas. Itu rahim ya. Yang ini haram bagi kita untuk memutuskan silaturahim. Kalau kita memutuskan mereka, maka diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam surga. Kalau anak musuhan sama paman istri, kemudian anak tidak main ke rumahnya, ini tidak termasuk dari memutuskan tali silaturahim. Tapi perbuatan ini adalah dosa. Namun kadar dosanya ya lebih tinggi tatkala memutuskan tali silaturahim. Kemudian yang ketiga adalah musaddiqun bisihri. Membenarkan sihir. Wahada mahalu syahid minal hadis. Dan ini adalah syahid dari hadis ini. Fa in qulta, jika Anda berkata, kata beliau, al haditsu fi musaddiqin as-sihri, fi musaddiqi as-sihri, hadis ini tentang orang yang membenarkan sihir. Wal babu fi babi tanjim, adapun bab ini berbicara tentang ilmu perbintangan. Famal munasabatu, lalu apa hubungannya? Ya, di dalam hadis ini tentang orang yang membenarkan sihir. Adapun pembahasan kita di sini adalah tentang ilmu tanjim. Apa hubungannya dengan haramnya ilmu tanjim? Maka dijelaskan bahwasanya kulna, kita katakan bahwasanya hubungan fal munasabatu, hubungannya bahwasanya adna anna tanjima, bahwasanya ilmu perbintangan adalah jenis dari kesihiran, jenis dari ilmu sihir, nau'un minas sihri. Ya, sebagaimana yang tadi hadis kita bacakan, man iktabasa su'batan minan nujum faqad iktabasa su'batan minas sihri, zada mazada. Fatanjim nau'un minas sihri. Maka tanjim ini ilmu perbintangan termasuk dari jenis ilmu sihir. Ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan bab yang ke-29. Kita masuk pada bab yang ke-30, yaitu babu maja'a fil istisqa'i bil anwa. Babu maja'a fil istisqa'i bil anwa. Bab yang telah datang penjelasannya terkait dengan hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Ya, bab yang telah datang penjelasannya dari Al-Quran dan maupun As-Sunnah terkait dengan hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah seperti biasanya hubungan bab dengan kitab Tauhid. Kemudian poin yang kedua adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Poin yang ketiga adalah hukum menyandarkan hujan kepada bintang. Dan poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Poin yang pertama, hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Ana ambil penjelasannya dari kitab Mulakhas halaman 198. Kitab Mulakhas ya, merupakan karya Syaikh Saleh Al-Fauzan yang merupakan ringkasan dari kitab I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan, "Lamma kana nisbatun nuzulil matar ila an-naw' ala jihatil i'tiqad annahu lahu ta'thiran fi nuzulihi sirkan akbar." Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini di dalam kitabnya, yaitu kitab Tauhid, karena di sana ada sebagian orang-orang yang mereka menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, yang sebagian mereka meyakini bahwasanya bintang itu memberikan pengaruh dengan sendirinya terkait akan turunnya hujan. Jadi di antara mereka meyakini yang menurunkan hujan itu adalah bintang. Dan ini adalah hukumnya syirkun akbar. Kalau syirkun akbar, maka menafikan akan tauhid yang ada pada diri seseorang secara asal. Dalam artian, kalau seorang melakukan syirik akbar, maka tidak ada tauhid pada dirinya. Ataupun juga hukumnya bisa syirik asgor. Ya. Au syirkan asgor, kata beliau. Atau syirik asgor. Yaitu jika seseorang meyakini bahwasanya bintang itu adalah sebagai sebab akan turunnya hujan. Ya. Dan apabila dia melakukan kesyirikan yang asghar, maka mengurangi kesempurnaan yang ada pada diri, mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada diri seseorang. Ini di antara alasan mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini dalam kitab Tauhid. Ternyata ya, menyandarkan hujan kepada bintang hukumnya ada yang sampai derajat syirik akbar dan ada yang derajatnya sampai syirik asghar. Dan sekali lagi, ya, kitab Tauhid ini ima dia menjelaskan hakikat dari tauhid, ima menjelaskan hakikat lawan dari tauhid. Sehingga bab ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia, yaitu kitab Tauhid. Adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, ya, bab sebelumnya kita mempelajari tentang ilmu perbintangan. Kemudian bab ini kita pelajari tentang orang yang menyandarkan hujan kepada bintang. Di sini dijelaskan wahadzal bab yu'tabaru naw'an min anwa'il bab alladzi qablahu. Sebenarnya bab ini masih satu jenis dengan bab yang sebelumnya. Hanya saja bab ini lebih khusus. Kalau bab sebelumnya, ya, ilmu perbintangan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, ini cakupannya luas. Terkait dengan keyakinan-keyakinan, mengetahui perkara yang gaib, menentukan kejadian-kejadian. Adapun pada bab ini terkait masalah bintang khusus, yaitu menyandarkan hujan kepada bintang. Jadi bab sebelumnya lebih umum dibandingkan bab yang ke-30 ini. bab 30 ini masih terkait masalah bintang, tapi khusus tentang orang-orang yang menyandarkan hujan kepada bintang. Adapun hukum menyandarkan hujan kepada bintang, sebagaimana yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tauhid Muyassar, ya, beliau mengatakan, penulis mengatakan, hukmuhu yanqasimu ila thalathati aqsam. Hukum menyandarkan hujan kepada bintang terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sirkun akbar. Hukum menyandarkan hujan kepada bintang syirik akbar. Walahu suratani. Dan ini ada dua bentuk. Ya, menyandarkan hujan kepada bintang ada dua bentuk. Yang pertama, ayad wal anwa litaskiyahu. Berdoa kepada bintang agar bintang itu menurunkan hujan. Berdoa kepada bintang agar bintang itu menurunkan hujan. Tahun kemarin ana tanya, ya, kenapa berdoa kepada bintang itu syirik akbar? Ada yang tahu antum? Kenapa berdoa kepada bintang syirik akbar? Dan syirik akbar kan ada dua bentuk. Katanya di sini berdoa atau meminta. Doa di sini bermakna at-talab, meminta kepada bintang. Kenapa? Meminta hujan, meminta kepada bintang agar turun hujan, kenapa syirik akbar? Karena bintang tidak bisa apa? Menurunkan hujan. Ya, sebagaimana dijelaskan pada mungkin di tatkala kajiannya Ustaz bersama Ustaz Said, ya, hukum meminta kepada makhluk dibolehkan jika terpenuhi berapa syarat? Berapa syarat? 3 apa 5? 4. Ya. 4 syarat. Ya. Meminta kepada makhluk itu dibolehkan jika terpenuhi 4 syarat. Jika tidak terpenuhi salah satu dari 4 syarat ini, salah satu saja tidak terpenuhi, maka pelakunya terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar. Ini kaidah yang sangat penting, ya. Jadi, kita boleh meminta kepada makhluk, boleh, tidak sampai syirik, ya, jika terpenuhi 4 syarat. Jika tidak terpenuhi salah satu dari 4 syarat ini saja, maka terjerumuslah dia dalam kesyirikan yang akbar. Yang pertama, sesuatu yang kita minta bukan merupakan perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Tatkala seseorang minta kepada bintang agar turun hujan, sementara yang menurunkan hujan, siapa yang bisa menurunkan hujan? Allah. Maka syirik akbarlah orang yang meminta hujan kepada bintang. Kenapa? Karena dia meminta kepada makhluk di dalam perkara yang merupakan khususan bagi Allah. Yang kedua, konsekuensi dari yang pertama, ya, dalam perkara yang tidak ada seorang makhluk pun yang mampu. Dalam perkara yang tidak ada seorang makhluk pun yang mampu. Ya. Ada enggak makhluk yang bisa menurunkan hujan? Tidak ada. Ada enggak makhluk yang dapat mengasih seorang anak misalnya? Tidak ada. Tidak ada makhluk yang mampu. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu berbuat seperti ini. Maka tatkala orang meminta, ya, kepada makhluk dalam perkara yang makhluk, semua makhluk tidak ada yang mampu, maka hukumnya adalah syirik akbar. Ada seorang, kita minta kepada seorang nenek-nenek yang sudah 100 tahun untuk mengangkat beras 50 kilo misalnya. Syirik gak nih? Syirik gak? Syirik. Nenek ini gak mampu, dia jalan aja gak bisa. Tidak syirik. Kenapa? Karena ada manusia yang mampu. Walaupun nenek-nenek tersebut tidak mampu. Dan nanti kalau kita meminta hukum yang seperti ini adalah hukumnya makruh. Bahkan bisa haram. Ini hakikatnya dia menghina siapa? Nenek-neneknya. Ada unsur penghinaan terhadap nenek-nenek. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Orang yang diminta hadir. Ya. Hadir, tidak goib. Dan yang keempat, orang yang diminta ada masih hidup, bukan mait atau benda mati. Bukan mait atau benda mati. Sementara bintang ini adalah benda mati. Maka orang meminta kepada bintang jelas hukumnya syirik akbar. Karena tidak terpenuhi dari 4 syarat tersebut. Kemudian yang kedua, yang syirik akbar. Menyandarkan turunnya hujan kepada bintang dengan keyakinan bahwasanya bintang itulah sebagai pelaku. Dialah yang menurunkan hujan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Ini bisa kita kaitkan dengan kaidah di dalam pengambilan suatu sebab. Ya, dia meyakini bahwasanya sesuatu tersebut dia memberikan pengaruh dengan sendirinya. Ya, kalau dia meyakini seperti ini, jelas hukumnya adalah syirik syirik akbar. Kemudian yang kedua, yang hukumnya syirik asgor. Tadi yang pertama syirkun akbar, dan ini ada dua bentuk. Yang syirik akbar ada dua bentuk. Yang pertama adalah berdoa kepada bintang agar menurunkan hujan. Kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah bintang. Yang menurunkan hujan dengan sendirinya adalah bintang. Adapun yang kedua adalah hukumnya syirkun asgor. Yang syirik asgor adalah dia menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Ini syirik asgor. Dengan tetap meyakini Allah lah yang menurunkannya. Seseorang yang menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan, dengan keyakinan Allah lah yang menurunkannya, maka hukumnya adalah syirik asgor. Alasannya jelas, karena berarti dia telah menjadikan suatu sebab yang bukan sebab. Kaidah yang umum yang dibuat oleh para ulama, menjadikan suatu sebab yang bukan sebab, maka hukumnya adalah syirik asgor. Syirik asgor. Syirik asgor. Kemudian yang ketiga adalah jaiz yang boleh. Yang boleh adalah menjadikan bintang sebagai alamat, tanda, petunjuk akan turunnya hujan. Dan dia tidak menjadikannya sebagai sebab. Hanya dijadikan sebagai alamat. Ya, kita harus bisa membedakan antara sebab dengan alamat. Ya, kalau sebab itu biasanya menimbulkan suatu akibat. Ada sebab akibat. Ya, seseorang lapar karena tidak makan 10 hari. Tidak makan 10 hari ini sebab. Ya, seorang yang tidak makan 10 hari lapar enggak? Kebanyakan lapar enggak? Lapar. Jangan 10 hari, 1 hari aja sudah lapar. Seseorang lapar. Ya. Perutnya bunyi kruk-kruk. Nah, ini apa nih? Perutnya bunyi kruk-kruk itu sebab atau alamat? Alamat. Karena belum tentu orang yang bunyinya kruk-kruk itu kelaparan. Bisa jadi dia justru kekenyangan. Ya, kita harus bedakan antara sebab dengan alamat. Yang boleh adalah menjadikan bintang itu sebagai alamat. Bintang, awan, misalnya turun awan mendung. Kita mengatakan awan ini sebab atau alamat? Alamat. Alamat akan turunnya hujan. Kalau seseorang menjadikan awan sebagai alamat turunnya hujan, sebagai sebab turunnya hujan, maka dia pun terjerumus ke dalam kesyirikan yang asghar. Karena awan, bintang, ini hanya sebagai alamat akan turunnya hujan, bukan sebagai sebab. Jadi kita ulangi sekali lagi, hukum menyandarkan hujan kepada bintang ada tiga, ada yang syirik akbar, syirik asghar, dan yang boleh. Yang syirik akbar ada dua bentuk, yaitu berdoa kepada bintang agar menurunkan hujan. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan dengan sendirinya. Adapun yang syirik asghar, dia menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Adapun yang boleh, dia menjadikan bintang hanya sebagai alamat akan turunnya hujan dan tidak menjadikannya sebagai sebab. Penjelasan dalil insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri Anda dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.